Sementara berdasarkan bilangan, isim bisa dibedakan menjadi 1. Isim mufrad, yaitu kata tunggal. 2. Isim tathniyah atau isim muthanna, yaitu kata ganda. Dan 3. Isim jama', yaitu kata jamak. Ini perlu kita catat ya, karena bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya membedakan kata tunggal dengan kata jamak. Bahasa Arab ada kata tunggal, kata ganda, dan kata jamak. Yang disebut jamak dalam bahasa Arab adalah kata yang lebih dari dua. Kalau dua disebut dengan kata ganda, atau isim tathniyah, atau isim muthanna, ini pembagian isim berdasarkan jumlah. Insya Allah kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang mufrad, muthanna, dan jamak pada pelajaran selanjutnya. Kemudian, huruf.